السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa kisah yang terjadi pada rumah tangga khairul anam, sebaik-baik manusia, yaitu rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama afdalun nisa, ma'rul basra, rumah tangga bersama wanita yang paling utama di muka bumi, zaujatin nabi, istri-istri nabi, ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin, yang mereka mendapatkan ta'dil min Allah, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak sama dengan kebanyakan wanita-wanita yang ada. Akan tetapi ternyata al-ghairah, kecemburuan itu tetap muncul pada zaujatin Nabi alaihi salatu wassalam, pada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kecemburuan yang muncul dari seorang wanita yang kecemburuan itu tidak diingkari keberadaannya selama kecemburuan tersebut tidak membawa seseorang untuk melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dengan kecemburuannya tersebut, bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersabar terhadap takdir yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepadanya, sehingga alasan-alasan kecemburuan yang seperti itu bukanlah alasan yang menghalangi, apa yang bisa menghalangi seorang suami untuk mereka menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya nikmat berupa pasangan yang menjadi madu-madu kalian. Al-ilmu mabda'ul qawli wal 'amal. Kita sampaikan perkara yang seperti ini sebagai ilmu sebelum kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita mengamalkannya. Ya, dengan semoga dan semoga ketika kita terkhusus para ummahat mendapatkan yang seperti ini, maka kalian bukan orang yang pertama. Telah mendahului kalian mereka wanita-wanita yang lebih mulia daripada diri-diri kalian yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang diperhatikan di sini, yang wajib bagi kita semua adalah sabr, yang bersabar terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ketentuan-ketentuan Allah yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada seorang mukmin, maka seluruhnya kulluha khair, seluruhnya adalah baik dan membawa kebaikan. Sehingga sama disebutkan dalam riwayat Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajabani amrul mukmin, inna amrahu kulluhu lahu khair." Sungguh mengagumkan urusan yang ada pada seorang mukmin, karena semua urusannya itu adalah baik. Walaysa dzaka illa lil mukmin. Dan tidak ada kondisi yang seperti ini kecuali kondisi yang dimiliki oleh seorang mukmin. In asabahu sara syakara fa kana khairan lah. Apabila dia mendapatkan anugerah kenikmatan, kelapangan, maka dia bersyukur. Dan syukur ini akan membawa kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Dan jika dia mendapatkan dorok, mendapatkan kesempitan, kesusahan, mendapatkan musibah yang memberatkan dirinya, maka dia bersabar terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kebaikan untuknya. Kalau agama itu dibangun di atas al-hawa, di atas hawa nafsu, tidak dibimbing di atas syariat Allah Azza wa Jalla, misalnya mungkin tidak ada para ummahat, para wanita yang rela untuk dirinya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan saingan, mendapatkan pesaing di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga cinta seorang suami terbagi-bagi. Nah, ini kalau agama dibangun di atas al-hawa. Tetapi karena perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla penuh dengan hikmah, Allah Azza wa Jalla menentukan perkara yang seperti ini, menentukan syariat yang seperti ini adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia di alam ini. Nah, sehingga sekarang kita akan menyebutkan di dalam pelajaran ini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammadillah Wajahiyah Fidahullah Ta'ala. Dia adalah hikmah yang tampak dari disyariatkannya ta'adud az-zawjat. Ya, karena hikmah Allah Azza wa Jalla itu banyak, yang diketahui oleh manusia itu baru sedikit, adapun yang tidak diketahui itu wallahu ta'ala a'lam, Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui tentang semuanya itu. Nah, wa min hikmah ta'adud az-zawjat, dari antara hikmah-hikmah ta'adud az-zawjat, hikmah poligami yang pertama, anna bita'adud az-zawjat yaqtulu an-nasl, bahwasannya dengan ta'adud az-zawjat, dengan berbilangnya jumlah istri, maka akan bertambah pula, bertambah banyak pula an-nasl, keturunannya bertambah pula, anak keturunannya. Apa hubungannya? Karena anak keturunan itu merupakan kebanggaan. Bahkan kebanggaan ini dibanggakan pula Rasulullah alaihi salatu wasalam Waqad qala an-nabiy alaihi salatu wasalam tanakahu tanasalu wa inni mubahin bikum al-umam. Tanakahu, menikahlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Menikahlah kalian tanasalu sehingga kalian mendapatkan anak keturunan. Fa inni mubahin bikum al-umam. Karena sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan umat-umat nanti di yaumul kiamah membanggakan jumlah kalian yang banyak. Sehingga jumlah anak yang banyak itu ya tentunya bisa diperoleh di antaranya dengan adanya syarat Allah azza wa jalla ta'addud az-zawjah. Ini sesuatu barakallahu fikum yang disenangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan kebanggaan orang-orang musyrikin di saat itu, mereka bangga ketika memiliki banyak anak. Tidak sebagaimana kita sekarang ketika memiliki banyak anak, anaknya berapa mas? Umur 11. Ya kaget. Nah, apalagi sekarang ada program KB, keluarga berencana, dua anak cukup. Alhamdulillah. Padahal dengan banyaknya anak, barakallahu fikum, maka orang tua pun memiliki kesempatan ketika mereka bisa mendidik anak-anak mereka sebagai anak yang soleh, maka orang tua memiliki kesempatan untuk mendapatkan jariah, mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir dari doa anak yang soleh. Nah, semakin banyak anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua, ya, ketika orang tua sudah meninggal, maka semakin banyak pula pahala yang akan diraih oleh orang tua. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluhu illa al-thalath." Apabila bani Adam telah meninggal, maka terputus darinya amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya waladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua, anak yang saleh. Dan juga dengan bertambahnya anak ini juga akan menambah kuantitas kaum muslimin, akan menambah pula kuantitas kaum muslimin, yang apabila kuantitas ini banyak dibangun dengan kualitas yang mumpuni pula, yang berkualitas pula, akan muncul umat Islam yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah hikmah ta'addud az-zawjat, al-mar'atu qad takunu 'aqiman la talid. Fa aina afdal an yutalliqaha aw taqqa ma'ahu yatazawwaju 'alayha. Seorang istri terkadang dia 'aqim, terkadang dia mandul. Sudah menikah lama tetapi ia belum memiliki anak. La talid, dia tidak bisa melahirkan. Fa aina afdal, maka mana yang lebih utama? An yutalliqaha aw taqqa ma'ahu yatazawwaju 'alayha. Apakah dia mentalak atau taqqa ma'ahu, atau tinggal? Ya, seorang istri itu tetap tinggal bersamanya, kemudian dia menikahi, mencari madu yang lain. Nah, menikah lagi maksudnya. Wa aina afdal, mana yang lebih utama? An yabqa az-zawj biduni banin aw am yatazawwaju 'alayha. Seorang suami tetap tinggal tanpa anak dengan satu istri, atau dia menikah kemudian punya anak lagi, atau dia menikah lagi kemudian punya anak. Al-jawab, jawabannya al-afdal al-mubqiha wa yatazawwaju 'alayha. Yang lebih utama adalah dia membiarkan istrinya itu tetap bersamanya, kemudian dia menikah lagi. Ini diantara takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah azza wa jalla menentukan ada di antara mereka pasangan yang mendapatkan cuma laki-laki saja di antara anak-anaknya. Ada yang perempuan saja, ada yang laki-laki dan perempuan, ada di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla takdirkan sebagai aqil, mandul, tidak memiliki anak. Itu semua bukan pilihan dari manusia, tetapi itu merupakan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga semuanya itu yang menimpa seorang hamba itu adalah baik insyaallah. Ketika dia mendapatkan anak, dia bersyukur. Ya, jangan sampai dia menginginkan anak laki-laki, anak yang lahir perempuan terus, akhirnya dia tidak terima dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Padahal ada di antara mereka yang tidak memiliki anak sama sekali. Yang tidak memiliki anak atau belum memiliki anak, dia bersabar terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya itu mungkin yang terbaik untuknya. Nah, sehingga kalau terjadi kondisi yang seperti ini, ya ketika seorang istri dia tidak bisa melahirkan karena dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai wanita yang mandul, maka yang lebih mulia seorang suami tidak mentalaknya, tetapi dia membiarkannya dan menikah lagi. Kalau yang kedua belum punya anak lagi, gimana? Kan ini diantara satu hikmah. Hikmah-hikmah yang lainnya ada, seperti adanya nafkah, nah, menjaga kehormatan, menjaga iffah. Yang ketiga, al-mar'atu fi hali nifasiha wa qaidiha rubbama la yatahammalu az-zawj fa yufdi bihi ila al-haram. Fahalu hadhihi al-mushkilah huwa az-zawj. Yang ketiga, seorang istri terkadang di dalam keadaan nifas, apalagi nifas yang panjang, keumumannya ghalibnya 40 hari, wa qaidiha, demikian pula di masa haid biasanya 7 hari. Ya, terkadang dua kondisi yang seperti ini menyebabkan seorang suami tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, sehingga menyebabkan seorang suami dia melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana halu hadhihi muskilah? Maka bagaimana solusi untuk menyelesaikan problema yang seperti ini? Solusinya yakni dengan cara menikah lagi. Ya, subhanallah, memang walaysa dzakaru kal unsa. Yang namanya laki-laki memang diciptakan tidak sama dengan al-unsa, tidak sama dengan wanita. Sehingga dalam ciptaannya saja tidak sama, dalam kondisi-kondisinya tidak sama, bagaimana mendisamakan dalam emansipasi wanita? Yang menyamakan dengan laki-laki itu sesuatu yang mustahil, menyamakan dua sesuatu yang berbeda. Wanita hamil, seorang laki-lakinya hamil. Menyusui, tidak menyusui laki-laki. Wanita haid, nifas. Nah, sehingga tentunya memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki aturan-aturan yang khusus, yang ini hanya diketahui oleh Rabbul Alamin, yang hanya diketahui oleh Rabb pengatur alam ini yang luar biasa. Begitu pula dalam menahan syahwat, mana yang lebih tahan antara suami dengan istri? Ya, biasanya seorang wanita dia, wah, ini dibongkar ya saya sama siapa? Ya nggak pasti. Biasanya seorang wanita, apalagi di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, ya dia menurun. Ya, tidak sebagaimana laki-laki. Ya, kelihatannya tidak ada menurunnya terus menerus, tidak ada masa-masa yang seperti itu. Bahkan terkadang semakin tua semakin nah, alhamdulillah. Sehingga terkadang ketika di masa-masa yang seperti ini menunggu sampai 40 hari, mungkin kalau haid 7 hari ya sudah lumayan. Tapi kalau sampai 40 hari menunggu, ya terkadang ada seorang suami dia tidak bisa bersabar. Nah, akhirnya dia melampiaskan ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia menikah lagi, maka dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sedekah. Karena Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan inna fi butni ahadikum sedekah. Sesungguhnya di dalam hubungan suami dengan istrinya itu merupakan sedekah. Ya, dengan sampai sahabat itu heran, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajrun. Apakah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, ar-ra'aita idza wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian pula ketika dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia mendapatkan pahala. Dan tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak mungkin ditempuh kecuali dengan jalur pernikahan. Tetapi terkadang memang mereka-mereka, ya Masya Allah, ya para suami-suami kalian yang bersabar dengan kondisi yang ada, walaupun istrinya itu nifas ataupun haid, subhanallah, yang mereka bisa bersabar, ya bersabar tidak menikah lagi. Nah, padahal sebenarnya kalau kalian mengetahui, mereka memendam sesuatu yang mendalam, yang terkadang menimbulkan kesedihan yang apa? Tapi ya bagaimana lagi, mau menikah lagi takut. Ya sudahlah, bersabar. Nah, yang keempat, qatakum min maratiha syai'un min al-uyub, fal afdal an yatazawwaja 'alayha wa la yufarriquha. Demikianlah terkadang seorang istri itu memiliki berbagai macam aib. Memiliki sesuatu dari al-uyub, sesuatu dari aib, kekurangan. Kekurangan yang terkadang dengan uyub yang seperti ini mengurangi mahabbah, mengurangi kecintaan seorang suami, mengurangi mahabbah seorang suami karena adanya kekurangan-kekurangan. Fal afdal, maka yang lebih utama, anna tazawwaja 'alaiha, yang lebih utama yakni dia menikah lagi dan tidak mentalaknya. Ya luar biasa, sehingga memang yang seperti ini terkadang justru kenyataan yang ada, realita yang ada, mereka para wanita itu lebih senang ditalak daripada di tetap bersamanya. Ini mestilahnya ya. Nah, tadi yang afdal kan tetap bersamanya, tetapi mereka terkadang tidak mau, lebih baik saya ditalak saja. Nah, atau sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, sebagian mereka ya mungkin ada yang menyatakan, ya kamu boleh tahajud asal memenuhi tiga persyaratan. Persyaratan yang pertama, dia lebih cantik, lebih berilmu, yang kedua, yang ketiga langkai mayatku. Nah, atau talak aku. Memang semuanya itu barakallahu fikum kembali kepada keimanan dia terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam kehidupan rumah tangga, maka iblis itu sangat berambisi sekali untuk merusak kehidupan rumah tangga seorang muslim, apalagi seorang salafi dan salafiyah. Karena di dalam kehidupan rumah tangga inilah maka generasi yang akan datang dari generasi kaum muslim itu ditentukan oleh baik buruknya di dalam kehidupan berumah tangga. Karena berbeda seorang anak yang tumbuh dengan kasih sayang orang tua yang masih lengkap dibandingkan kasih sayang yang kurang. Ya, sebagaimana burung yang terbang dengan satu sayap, ada kepincangan di sana. Sehingga terkadang dengan peristiwa tolak yang seperti ini, apalagi dia sudah memiliki anak, maka biasanya menjadi korban itu adalah anak-anaknya. biasanya diharapkan ketika kita menerima takdir atau menjalankan takdir Allah Azza wa Jalla adanya kedewasaan dan berpikir jauh ke depan. Apalagi yang namanya talak itu cuma ada berapa kali? Ada 3 kali. Talak yang ketiga sudah. Nah, tidak ada kemungkinan balik kecuali dia sudah menikah lagi dengan suami yang lain dan suami tersebut menceraikannya. Yang kelima, qatakunul ma'a katsiratul marad. Tadi banyak ayub-ayub ya yang disebutkan oleh Syekh, terkadang seorang wanita yang memiliki ayub. Apalagi terkadang seorang suami yang memiliki masa lalu atau memiliki bayangan yang menginginkan istrinya seperti artis. Ternyata ketika mendapatkan istrinya, dia kecewa dengan warna kulitnya. Dia kecewa dengan uyub yang ada padanya. Allahumustan. Akhirnya dia terpaksa menceraikannya dan mencari yang lain karena tidak ada timbul mahabbah. Ya, padahal kalau dia tetap mempertahankannya, insya Allah itu adalah khair. 6. Meskipun mentalak itu bukan merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat, tapi al-afdal yang lebih utama, dan itu insya Allah lebih membawa kepada kebaikan, ya dia menikah lagi dan tidak mentalaknya. Sehingga disebutkan al-afdal. Artinya kalau dia mentalaknya boleh saja. Apalagi aib-aib dari seorang wanita ini yang sudah memiliki aib yang seperti itu, lahirnya batinnya juga memiliki aib. Sudah lahirnya seperti itu, kurang disukai, kurang menimbulkan mahabbah dari sisi tasarufnya, dari sisi muamalahnya terhadap suami itu kurang, tambah lagi. Ya padahal biasanya perkara yang sangat mendukung ya keindahan lahirnya dia, yakni batinnya dia yang bagus pergaulannya terhadap seorang suami. Sehingga begitulah kehidupan rumah tangga ya sebab adalah kehidupan yang tidak mudah. Nah, jangan membayangkan kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang penuh dengan apa? Seolah-olah dunia itu milik berdua. Ya padahal problema 1001 problema mengancam di depannya yang harus siap dia hadapi. Karena yang namanya wanita ataupun diri kita itu juga memiliki banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga mungkin di antara antum ketika menikah seorang wanita ternyata seperti ini mendapatinya, maka isdur, bersabar. Tetap hidup bersama istri kalian bersabar. Karena kalau tidak adanya sabar terhadap diri-diri kalian oleh para suami, maka kalian akan berpikir untuk mentalaknya. Ya padahal belum tentu ketika kalian mentalak dia akan mendapatkan istri yang lebih baik pula daripada dia. Nah, biasanya pikiran-pikiran seperti ini ada pada antum. Ya enggak, Pak Haji? Nah, yang kelima, fatakunul ma'a katsiratul marad. Fal afdal an yatazawwaja 'alayha wa la yufariquha wa rubbama yasbiru 'alayha walakinahu la yahibbu nafsahu. Terkadang seorang wanita juga memiliki banyak penyakit, sakit-sakitan. Maka yang lebih afdal adalah dia menikah lagi dan tidak mentalaknya. Tetapi terkadang seorang suami memang bisa bersabar tinggal bersamanya, bersabar bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya, tetapi dia tidak bisa menjaga iffahnya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena memang tidak bisa dibohongi. Ya namanya seorang itu barakallahu fikum, apalagi seorang yang hidup berumah tangga, maka perkara yang dibutuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, bahkan kedua-duanya, yakni bisa bersenang-senang dengan istrinya tersebut. dan ini dalam rangka untuk menjaga iffah. Sehingga asyahwat, yang namanya syahwat, syahwatul jima disebutkan oleh para ulama. Tahu ya syahwatul jima? Ya, syahwat berhubungan suami istri itu merupakan syahwat yang paling disenangi oleh al-anbiya, oleh para nabi. Dikarenakan semua syahwat itu mengeraskan hati, illa syahwatul jima, kecuali satu. Jadi syahwat al-jima maka bukan mengeraskan hati, tetapi melembutkan hati. Percaya tidak? Atau lagi tahsus bertengkar sama ini, ya, kemudian mendapatkan apa yang antum inginkan, sudah, setelah itu lunak hati itu, lembut. Nah, tetapi syahwat yang lain, syahwat dunia, syahwat terhadap pangkat, kedudukan, al-mal, itu semua diwasil puluh, mengeraskan hati. Tapi khusus syahwat jima, yang ini merupakan syahwat yang paling dicintai, paling disenangi oleh alam biya, dikarenakan bisa yurotis al-kulu, bisa melembutkan hati. Nah, bisa melembutkan hati ketika disalurkan kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga para pemimpin seorang wanita, dia tidak boleh untuk menolak keinginan istri, ya, keinginan suaminya. Ketika suami sudah memuncak syahwatnya kemudian ingin melampiaskannya kepada istrinya, istrinya tersebut menolak, ya kira-kira bagaimana perasaan kalian oleh para suami? Terus terang saja, ya, itu akan bisa menyebabkan barakallahu fikum terpendam sesuatu yang tidak diinginkan, kebencian dan dongkol di dalam hati, kemarahan, kemurkaan, ya, sehingga menyebabkan murka al-malaikah, murka para malaikat. Nah, sehingga itu kehidupan suami istri itu sudah merupakan kebutuhan yang seperti itu. Ya, sehingga para kalau seorang wanita yang dia mengetahui tentang perkara yang seperti ini bisa menyenangkan suaminya, maka luar biasa, biasanya akan timbul muncul atau melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, sehingga dia mendapatkan apa disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ad-dunya mata'u wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Dunia adalah perhiasan dan sebagai perhiasan dari wanita yang shalihah. Nah, itu faedah yang bisa disampaikan kepada, ini faedah yang bisa disampaikan kepada kalian wahai para ummahat, jadi istri-istri yang shalihah. Syahwat yang seperti ini bukan merupakan syahwat yang tercela. Ini syahwat yang disukai oleh para nabi, sekali lagi, syahwat yang disukai oleh para nabi. Jangan kemudian menyatakan wah suami saya syahwatnya tinggi banget. Nah, dasar misalnya begitu. Ya, masya Allah, ketika seperti itu, alhamdulillah, lebih banyak bersedekah, lebih banyak ibadah. Dan kalian juga, masya Allah, ketika kalian melayaninya dengan baik, itu merupakan bentuk ibadah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Memang demikian di dunia ini, kita menjadi hamba hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan yang antusias, semangat ingin mendapatkan segala apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam jannah, sehingga dia berusaha menjauh segala perkara yang bisa menjauhkan dia dari azab Allah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keenam, ta'ala bizawjah durabit bayna usrah mutasyakita. Kama kala ta'ala wa huwa yati khalaqa minal ma' basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ta'ala bizawjah akan durabit, mengikat hubungan yang erat di antara berbagai keluarga yang berbeda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa alladhi khalaqa minal ma' basharan. Dan dia Allah Azza wa Jalla dan yang menciptakan manusia dari al-ma, dari air mani. Faja'alahu nasaban wa sihra. Kemudian Allah menjadikan kalian nasab, perketurunan dan sihra. Kalian memiliki hubungan peribaran. mutahharah. Wa kana rabbuka qadira. Dan Rabbu Maha berkuasa. Jadi dengan adanya ta'addud az-zawjat, seorang suami memiliki banyak istri, ya maka akan terjadi hubungan yang erat, ya hubungan kekeluargaan dari berbagai nasab yang berbeda. Nah, akan mempererat tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir, al-mar'atu la budda an yakuna hunaka man yakunu bi hawaijiha min nafaqatin wa nahwiha wa bid'atul az-zawjat yaqumu dar bi dhalik wal 'ilmu 'inda Allah ta'ala. Yang terakhir, seorang istri harus dia memiliki seseorang yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya berupa nafkah dan yang lainnya. Maka dengan ta'addud az-zawjat, maka seorang suami bisa menunaikan kewajibannya terhadap istrinya tersebut memberikan nafkah. Kalau ilmu inna Allah ta'ala, dan ilmu itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh Syekh Umar Jeda al-Wajini hafizahullah ta'ala, yang dimana ketika kalian oleh para ummahat tidak bisa melakukan yang seperti ini, maka hendaknya kalian tidak membenci syariat Allah subhanahu wa ta'ala berupa syariat ad-da'adud, karena di dalamnya mengandung hikmah yang luar biasa. Tetapi diakui karena kelemahan iman kita, kekurangan ilmu kita menyebabkan kelemahan iman kita, menyebabkan kurang pula amal kita, bahkan terkadang muncul amalan-amalan yang tercela. Nah, padahal perkara seperti ini adalah perkara yang telah dipraktekkan oleh generasi-generasi yang terbaik dari umat ini. Wallahul muwaffiq, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah ta'ala nanti katanya ba'da maghrib ada tausiah dari Al-Ustaz Abdurrahman Lombok di Masjid Ar-Ridha Sewon ba'da maghrib. Dan sehingga kita cukupkan, supaya mungkin di antara kita ada persiapan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.